Mitra bisnis, saya kenal banyak orang yang sukses, tapi begitu murung kehidupannya, begitu tergesa-gesa setiap hari, begitu capek, pulang jam 10 malam, lalu besok pagi jam 7 sudah berangkat kerja lagi ya. Tidak punya waktu untuk apa-apa, semuanya untuk kerja, untuk kerja, untuk kerja. Tentu baik untuk bekerja, mungkin Anda bisa mendapatkan financial reward atau hadiah material yang besar dari pekerjaan itu. Tapi bagaimana kita juga ingat untuk memberikan siraman-siraman pada jiwa kita yang gersang ya. Nah, satu cara yang saya ingin sharing dengan Anda adalah meluangkan satu hari dalam sebulan. Satu hari saja dalam sebulan. Entah itu hari Sabtu, hari Minggu, yang artinya tidak memakan hari kerja Anda. Atau boleh juga pada saat hari kerja Anda, di mana Anda siapkan hari itu hanya untuk Anda sendiri dan sendiri saja. Jadi jangan pikirkan pekerjaan, bahkan saya minta maaf, jangan pikirkan keluarga, anak, istri, mau sibuk atau mertua atau apa kesibukan lain. Jangan dipikirkan itu dulu. Pikirkan satu hari ini dalam sebulan adalah untuk saya dan saya sendiri. Nah, lakukan apapun, tentu dalam batas yang normal ya, yang membuat Anda merasa bahagia. Apakah Anda mau menonton film 3 kali berturut-turut sendirian? Nggak apa-apa gitu ya. Jangan terlalu dipikirkan apakah ini normal atau tidak normal. Semua orang itu tidak normal ya. Semua orang itu hanya normal kalau Anda kenal sebentar. Kenal betul-betul tahu bahwa setiap orang itu tidak normal. Tapi yang penting adalah kita harus ya, bisa memberikan untuk jiwa dan diri kita sendiri setidaknya sepotong waktu untuk kita. Entah itu hanya minum kopi, entah itu jalan-jalan di mall, entah itu duduk-duduk di pinggir jalan sambil mengenang masa lalu. Entah Anda menyetir mobil Anda ke jalan tol pada sore jam 5 dan menikmati matahari yang terbenam. Hal yang menjadi hal yang paling aneh pun tidak apa-apa asal dalam batas normal, di mana Anda dapat menyediakan waktu untuk diri Anda sendiri. Dan itu merupakan salah satu cara untuk meremajakan jiwa kita yang kelelahan karena dikejar kerja, kerja, dan kerja. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.